Di sini ku diam, bukan tak mengerti. Di sini ku diam, bukan tak pahami arti ini. Tetapi ku coba untuk selalu menunggu. Harus ku akui, ku bukan yang terbaik. Tetapi ku coba untuk selalu berarti. Lelah diri ini, menangis dan bersedih. Tapi ku coba untuk selalu berada.